إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها إخوتي في الله حفظني وحفظكم الله sebagaimana yang telah diumumkan sebelumnya bahwasanya insyaallah taala kita akan mempelajari kitab Syarah Nawaqidil Islam karya Al-Syeikh Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala yang seharusnya sudah dimulai pada hari Sabtu kemarin. Akan tetapi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena satu dan lain hal, ana baru bisa memulainya pada hari Selasa ini. Dan insyaallah ta'ala, kekosongan pada hari Sabtu, Ahad dan Senin akan ana ganti pada hari yang lainnya insyaallah taala. Kitab Nawaqidul Islam pada asalnya merupakan sebuah risalah yang sangat ringkas yang berjudul Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, karya Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang sebagaimana judulnya berisi tentang pembatal-pembatal keislaman yang berjumlah 10. Dan sesungguhnya pembatal-pembatal keislaman jumlahnya banyak, tidak hanya 10. Lalu kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah hanya menyebutkan 10 saja? Akan kita ketahui alasannya di dalam syarah insyaallah. Dan kitab Nawaqidul Islam ini disyarah, dijelaskan oleh Al-Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang kemudian menjadi syarah Nawaqidul Islam yang kemudian ditranskrip, dibuat dalam bentuk kitab. Yang pada asalnya merupakan pelajaran yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala secara lisan. Dan sejauh sepengetahuan ana, ada dua syarah Nawaqidul Islam karya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Yang pertama yang ringkas, dan inilah yang akan kita pelajari. Yang kedua, yang panjang. Pembahasannya meluas. Ini tidak akan kita pelajari di jenjang MA ini karena sempitnya waktu. Dan kitab Nawaqidul Islam banyak disyarah, dijelaskan oleh para ulama, baik dalam bentuk syarah tertulis di dalam kitab maupun yang bentuknya rekaman pelajaran. Ini menunjukkan betapa berharganya risalah yang ringkas ini dan betapa besar manfaatnya bagi kaum muslimin. Dan insyaallah ta'ala kita berupaya untuk menyelesaikan kitab syarah Nawaqidul Islam ini sebelum berakhirnya semester yang pertama. Kita masuk kepada kitab. قال الشارح قال طيب kita baca dari matan terlebih dahulu. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan, ketahuilah bahwasanya pembatal-pembatal keislaman ada 10 pembatal. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله اعلم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan اعلم, ketahuilah. يعني تعلم وافهم. Yaitu ketahui, pelajarilah dan fahamilah. وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ يُؤْتَى بِهَا لِلْأَهَمِّيَّةِ وَالتَّنْبِيهِ عَلَى أَهَمِّيَّةِ مَا بَعْدَهَا. Dan kalimat ini didatangkan untuk menunjukkan pentingnya perkara yang akan disampaikan. Dan untuk memberikan peringatan akan pentingnya perkara yang setelahnya. Anna nawaqidul islami asyaratun, bahwasanya pembatal keislaman ada 10. An-nawaqidu jam'u naqidin. An-nawaqid jam' dari naqid. Wahiyal mubtilatu, yaitu pembatal-pembatal. Mithlu nawaqidil wudu'i, seperti pembatal-pembatal wudu. Ay mubtilatihi, yaitu perkara-perkara yang membatalkannya. Tusamma bin nawaqidhi, disebut dengan nawaqid, pembatal-pembatal keislaman. Wa tusamma bi asbab riddati au anwa'ir riddati, dan disebut pula dengan sebab-sebab kemurtadan atau macam-macam kemurtadan. Wa ma'rifatuha muhimmatun jiddan lil muslimi, dan mengetahuinya, mengetahui pembatal-pembatal keislaman, sangat penting bagi seorang muslim. Min ajli an yatajannabaha wa yahdhara minha, agar bisa menjauhinya dan mewaspadainya. Li'anna al-muslima idza lam ya'rifha fa innahu yukhsha an yaqa'a fi shay'in minha. Karena sesungguhnya seorang muslim apabila ia tidak mengetahuinya, maka sesungguhnya dikhawatirkan ia akan terjatuh ke dalam sesuatu darinya. Wahiya minal khuturati wal ahammiyati bimakanin. Dan pembatal-pembatal keislaman tersebut sangatlah berbahaya dan penting untuk diketahui. Li'annaha nawaqidul islami wa mubtilatuhu. Karena sesungguhnya perkara-perkara tersebut merupakan pembatal-pembatal keislaman dan perkara-perkara yang menggugurkan keislaman. Wa ma'rifatu asbabir riddati 'anil islami muhimmatun jiddan. Dan mengetahui sebab-sebab kemurtadan dari Islam sangatlah penting. Warriddatu 'anil islami ma'naha ar-ruju'u 'anil islami. Dan kemurtadan dari Islam maknanya adalah rujuk, kembali dari Islam, yaitu keluar darinya. Man irtadda amin. Irtadda idza raja'a, dari kata irtadda, apabila ia kembali. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Dan janganlah kalian kembali ke belakang sehingga kalian menjadi orang-orang yang merugi. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, lalu ia meninggal dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang-orang yang gugur amalan mereka di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya, iyadan billah. وهذا تحذير شديد من الله للمؤمنين. Dan ini merupakan peringatan yang keras dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Peringatan dari kemurtadan. Ayat yang pertama, wala tertaddu, sampai akhirnya, syahidnya adalah bahwa irtadda bermakna raja'a. Adapun ayat yang kedua, sebagaimana kata asy-syarih hafizahullah, di dalamnya terdapat peringatan yang keras dari Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang beriman dari kemurtadan. والله تعالى أعلم بالصواب وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا